sinong mati jagat kinari. Among mbak lumembak ombak ing samudra Jambra Ganggeng Bawito dedenceng dencengan Bum Bupo menemban Diringantos pun manggen kulo nampi timbalanipun bopo penemban durno meniko kadidene suwanipun pono kawan nolo gareng menopo dine bago ingkeng suwan bopo penemban gantak blek uduk suwalu gimbal semorante semorante iki dah ngapa kere kere ya ini dah metuhi nuwun sewu ger ganteng gareng lan bago meniko nuwun sewu wong sekeng wong orang duwe Mila menapa ingin dados panyuwunipun Nala Garing lan Bagong menika tumuntun dipun paringi ora urung mung ngemis. Nyuwun paring-paring lajeng dipun paringi arta pinten ngaten kajengipun medal saking negari ing Darawati. Ya wis ora tau do ados wis ambure centang-centing ra karo-karuan. Bapak menemban. Wonten dawuh nggih, sampun ngaten. Najan dipun menapak-menapaken menika ponokawanipun Pandhawa, lebet ugi ponokawan Darawati. Lan kula mboten kitang sekedhik ugi tau-tau tate nampi pangudangipun Nala Garing lan Bagong. Sampun ngantos kina dhateng sesaminipun. Menika mangke mboten prayogi. Loh, nyata kok, Nger? Nyata. Inggih kula aturaken menika nyata. Menapa Garing lan Bagong menika nggadahi derajat pangkat ra mboten ta? Menika namung tiyang bengkanane, saumpamane wong jalmawanan. Derajatipun minggah menika ora mergo dadi ponokawaning Pandhawa. Nek ora dadi ponokaning Pandhawa, dadi wuh. Bapa menembaran lenggah prayogi kula badhe ndangu dhateng pun Nala Garing menapa dene Bagong. Nala Garing padha rarjo sakrap praptamu. Ponokawan Garing nun amit pasang kali mantap. Tinebena ing londone dumawaing tawang tuwang. Kepareng kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk sandha padha patuko. Gusti kula sanata Prabu Sir. Bathara Kresna. Iya iya. Nala Garing ndak tampa pangestuku tampan nono kapundi nggo jimat paripe daya nono ing kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula lan amit sewu suwan kula menika mboten badhe ngemis menapa-menapa. Iya Nala Garing. Rada abang kuping kula krungu swarane wong sing ngonekke Nala Garing ngemis. Anggepe isih kekurangan apa piye. Sing sabar Nala Garing. Lho niki menika sampun kula sabar-sabaraken. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya iya Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Garing kowe padha slamet tekamu Nala Garing. Nala Garing kowe padha slamet praptamu ning negara Indrawati. Ponokawan Garing pangestunipun penemban Durna wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ya syukur-syukur pangestuku tampan ana. Nun inggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Nuwun sewu penemban badhe matur sekedhap. Kowe arep kandha apa? Nek gadah contong niku ampun ngawur. Loh, kowe kang ngunekke aku sampe nake dhewe. Napa sowan kula wonten mriki menika badhe ngemis. Nala Garing menika arep wong kiri ning sing duwe derajat isih duwe rasa isih duwe ati. Arepa kula niku wong ora duwe nek tekan kene duneke wong ngemis ati kula niku lara. Loh, nek ngono lara atimu, lara wae. Lara dipresake ndas matos. Nala Garing wonten dawuh. Sing sabar, Bapa Durna kuwi ora ndek niat ngece karo kowe. Aku njaluk ngapura ya Nala Garing. Wong ya biasane kowe iki nek tekan ning ndi-ndi iki mesti njejaluk. Tau nek iki njejaluk kok nesu atimu, nesu wae padha kekere. Rumangsane anggepe. Sesuk meneh iki nek karo wong cilik ora ngece kaya ngono kuwi. Ora ngina kaya ngono kuwi. Dumeh sampeyan dadi pendhita, dumeh sasan dadi pujangganing negara Ngastina, ning sampeyan ngelingono jaman rum diangkat dadi pujangga Ngastina, durung diangkat dadi guruning Kurawa. Sampeyan yo ndotong-ndotong asatama, golekke pangan asatama, mangrewangi ngemis teng Bangjo. Nggih mboten? Oh, kuwi ra biyen. Biyen niku dadi kaca Benggala. Nala Garing sabar, sabar. Nala Garing siraman nganggo tirtaning kesabaran. Sing sabar Nala Garing. Arepa cilik gampang munggah getihku. Saya bari dolatane mangan iwak wedhus sakayange. Mumet terus sih, suara kok nyelekit ora penak. Prayoga ana lungguhmu ya Nala Garing. Prayoga ora prayoga lak tanggunge dhewe. Ah, bapa dulune menika senengane gawe perkara, nek wis kaya ngene iki piye, Garing? Sing sabar. Raharja sak prabamu. Pangestripun Ndara Baladewa wilujeng bakti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana, nun nggih, kula pundi nggo jimat paripih. Bagong padha Raharja. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nyuwun ngapunten nggih, karang niki lagi rada tensine dhuwur. Yo, Bagong ora dadi ngopo. Kula Garing wonten dawuh Raden Setyaki. Raharja sak prabamu. Pangestunipun Ndara Setyaki wilujeng bakti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nala Garing wonten dawuh. Nek ana swara sing rapi nak jotos wae. Mengko aku sing ngewangi karo kowe. Oke. Wadiake. Wah, saya gembelo sirahku. Bagong Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Setyaki wilujeng. Wah, jan entuk kaya entuk apa jeneng iki? Bombongan Garing ya. Pangestunipun Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo Bagong penak nulunggumu. Nun nggih. Nala Garing Padharjo sampratamu Ndara Dawa. Wilujeng ngiring sami kula bekti kula kunjuk den. Yo Nala Garing penak nulunggumu. Nun nggih Ndara Patih Dawa. Wirak sembrono to karo Patih. Nggih mangane sepaneng kok den. Bagong Padharjo sampratamu. Pangestunipun Ndara Udawa. Wilujeng nering sambikala Gusti Patih. Yo pangestuku tampan nono yo Bagong nun nggih kula pundi menganu pangestunipun Ndara Udawa. Udawa ora Udawa nggih Udawa sampun mboten sekeca anggen kula ngabiyantara Nala Garing Cakrawangsa wonten dawuh sinipun. Ana wigati apa kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar apa kepiye matura marang bendaramu Indrawati Nala Garing sampun dipun keparangaken matur ya wis ndak keparangake matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan ingkang sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Kelopo. Apuran tah mbok pilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Gusti kula sinuwun Prabu Ndrawati. Iya ya ora dadi ngopo Nala Garing. Apa sing dadi keluputanmu isih gedhe pangapuraning Nata Ndrawati. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Dungkap ingkang angka kalih. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kawuning ana. Iya. Bilih sawan kula menika dipun utus dening adhi kula inggih menika pun Petruk Kantong Bolong. Lho. Petruk Kantong Bolong kasinggihan. Petruk kena ngapa Nala Garing? Kena beling. Aja anu, sinuwun nuwun mangapunten. Petruk menika nyuwun dhateng kula supados nanjihaken dhateng lelampahan ingkang sampun kepengker. Nanjiki lelakon biye Kadarios nalika wonten lelampahan Petruk dadi ratu dek kapan nalika wonten condong catur wingi nika. Iya tasih kemutan. Iya isih artane tasih wis entek Nala. on Petruk dadi ratu kepiye? Panjenengan rak paring dawuh to? Panjenengan paring dawuh sapa sing iso nemokke pustaka Jamus kelima sada bakal tak pek mantu. Ha ta? Ora. Iyo no. Lah, kelingan sampean. Lah, jaman semana ora? Petruk nika ora anjur iso entuk Jamus kelima sada. Lah, dintenteni nganti pirang-pirang sasi kok sinuwun Prabu Ndarawati kok mboten netepi napa sing dingendikake. Lah Petruk terus teng omah niku lara. Lho, Petruk lara nggih. Pun nonton seminggu niki ora gelem tangi saka peturon terus kula tiriki terus bisiki kula, Kang Gareng, sowan ning Ndarawati, tanjihna karo sinuwun Prabu Ndarawati. Yes kasarane aku nagih janji karo Sinun Prabu Ndarawati jare nek aku iso nemokke pustaka Jamus Lima Sada jaman ana lakon aku dadi ratu biyen kae aku arep dipek mantu karo Sinun Prabu Ndarawati. Ha mula dina niki kula ajeng nyuwun tamba saking Sinun Prabu Ndarawati supaya Petruk niku waras. Supaya Petruk niku waras ora lara. Oh, oh, oh.